Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para bapak? Masjid Al-Hakim dan jamaah grup kajian lewat HP, grup ngaji bareng, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan suasana hati bahagia, bertemu dengan kawan-kawan sesama muslim. Yang ini pertemuannya banyak dilakukan di dunia online, di dunia HP. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dunia yang lebih nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini abadi sampai kiamat kelak. Sehingga kita tidak hanya ketemu di dunia, namun nantinya Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan lagi kita kelak di surga insyaallah. Sekarang reuni di Masjid Al-Hakim entah berapa lama lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita reuni di surga insyaallah. Kemudian hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat yang disinggung oleh qari, beliau Ustaz Imam Syafi'i, sudah jadi imam ya. Dari kecil sejak lahir. Ya, salah satu rekan saya yang hafal Quran, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hafalannya dan menjaga beliau. Membacakan firman Allah, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana." Ingatlah nikmat besar yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da'an, ketika dulu sebelumnya kalian itu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakrabkan hati kalian. Membuat kalian bisa saling akrab, bisa saling mencintai. Wasbahtum bi ni'mati ikhwana, dan kalian menjadi manusia yang bersaudara dengan nikmat Allah. Maka bapak ibu bisa ketemu di sini, padahal sama sekali tidak pernah kenal. Yang satu asli Lamongan, yang satu asli Jogja, bisa ketemu. Yang satu asli Kediri, yang satu asli Bantul, bisa ketemu. Kita diikat dengan persaudaraan sama-sama iman, dan itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan tarik nikmat itu kepada nikmat yang lebih kecil lagi, atau dalam skop yang lebih kecil lagi, yaitu nikmat persaudaraan dalam keluarga. Yang nanti kita akan melihat bagaimana romantisme keluarga yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nyuwun sewu, sebenarnya yang mengisi pengajian tidak lebih romantis daripada yang mendengar. Dan pengalamannya belum lama, Pak. Jadi saya jadi suami, jadi bapak belum sampai 10 tahun. Seharusnya yang menyampaikan kayak gini yang sudah punya cucu, Pak ya. Karena nanti yang kita lihat itu sosok manusia yang kehidupannya dipandang oleh sejarah ketika beliau sudah berusia 40 tahun dan seterusnya ke atas. Namun meskipun demikian, manusia yang demikian mulia ini sekalipun sudah di usia yang demikian tua, bahkan mungkin yang lebih disoroti lagi ketika beliau sudah berusia 50 tahun ke atas, karena nanti hadisnya lebih banyak berbicara setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih bisa membangun bagaimana sikap romantis dalam keluarganya. Karena itu nanti mungkin yang saya sampaikan lebih banyak teori daripada praktek kita sendiri, Pak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan ini dan nanti apa yang kita sampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mboten sah dangu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, beliau adalah uswatun hasanah. Contoh petunjuk uswah yang paling baik, yang paling indah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi jenengan di posisi manapun, mau sebagai bapak ada contoh yang baik, mau sebagai istri njut pripun, Nabi SAW juga ngasih contoh yang baik, namun mungkin melalui lisan beliau. Demikian pula sebagai anak, Nabi SAW ngasih contoh yang baik. Ketika beliau sebagai kepala rumah tangga, kepala negara, Nabi SAW memberikan contoh yang baik dalam semua bidang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah SAW ada uswah yang baik untuk semua keadaan. Tidak hanya sebagai kepala negara, tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, termasuk dalam semua aktivitas manusia. Dan hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memiliki keluarga. Punya istri, punya anak, punya cucu. Meskipun beliau sejak jadi nabi tidak punya orang tua. Ketika sudah jadi nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah tidak punya orang tua, ketika jadi nabi beliau tidak ada orang tua. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan begini, dalam masalah contoh hubungan manusia dengan sesama, kalau orang ingin mencontoh bagaimana hubungan baik anak dengan orang tuanya, contohlah Nabi Isa. Karena interaksi beliau lebih banyak antara beliau dengan ibunya. Beliau adalah seorang nabi yang sangat berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Tapi kalau kemudian kita ingin mencontoh orang yang bagaimana cara bersikap terbaik dengan keluarganya, contohlah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau memiliki keluarga, dan Nabi Muhammad SAW memiliki anak keturunan. Karena itu hadirin dimakan Allah, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, Rasulullah SAW jadikan beliau itu orang yang memiliki keluarga dan keturunan, sehingga interaksi kita dengan keluarga kita, interaksi kita dengan keturunan kita, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kaidah umum terkait masalah hubungan antara manusia dengan keluarganya. Yang ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Aisyah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Manusia terbaik adalah manusia yang akhlaknya paling bagus di hadapan keluarganya. Manusia yang akhlaknya paling bagus di depan istrinya, di depan anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada keluargaku. Kenapa kok keluarga itu yang jadi standar? Bukan tetangga atau bukan masyarakat sekitar. Karena hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kalau akhlak orang kepada temannya, kepada sekitarnya, atau kepada orang yang baru dia kenal, mungkin dia masih bisa jaim, gitu. Jaim ini kenapa, Pak? Jaga image. Gayane apik padahal asline durung ketok. Sehingga kalau hanya ketemu sekali dua kali, orang masih bisa kelihatan sangat bagus akhlaknya. Durung ketok asline. Tapi kalau dia sudah berdua lama dengan dia, bersama lama dengan dia, barulah orang bisa menyimpulkan, wis kebuka wadine. Terus ketok, iki wong apik apa wong elek. Mengingat karena kita paling sering hidup itu bersama istri, bersama anak, maka orang yang paling tahu asli kita adalah istri dan anak kita. Makanya kalau jenengan ingin menilai sakjane aku iki wis wong apik, wong soleh atau durung, takokno bojone, Pak. Nanti tanyakan kepada istri, menurut kamu saya ini orang soleh ataukah orang yang tidak soleh? Kira-kira jawabannya pripun? Pripun, Bu? Boten usah izin. Kalau rata-rata kok jawabnya enggak soleh, wah masya Allah, berarti aslinya durung wong soleh. Kalau kemudian rata-rata jawabnya baik, bagus, insya Allah ini orang yang soleh benar. Karena orang sudah tidak bisa lagi untuk merahasiakan akhlak aslinya di hadapan keluarganya. Kenapa? Setiap hari dia bergaul dengannya. Sing jenenge wong nek kon ngampet terus kan mboten kuat, Pak. Kalau dia ketemu sama orang yang baru dia kenal, ngampet sekali dua kali masih bisa. Tapi kalau sudah ketemu sama orang yang terus bersama dengan dia, suruh ngampet terus ya ora kuat. Pasti nanti akan kebuka aslinya. Makanya maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sikapnya kepada keluarganya. Karena kalau dia bersama keluarganya, semua akan tahu sebenarnya akhlak orang tua atau akhlak orang ini bagaimana. Sebagaimana suami diperintahkan untuk bersikap baik kepada istri, demikian pula istri diperintahkan untuk bersikap baik kepada suami. Maka siapa yang terbaik dalam bersikap, itulah orang yang terbaik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ana khairukum li ahli." Dan saya adalah manusia yang terbaik di antara kalian dalam bersikap kepada keluargaku. Nih, nyuwun sewu. Agak tegang. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, romantisme dalam keluarga. Nanti secara umum akan kita bagi menjadi tiga. Di sana ada yang namanya romantisme verbal, ada romantisme fisik, dan ada romantis ketika perang. Kok bisa romantis ketika perang? Coba nanti kita lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam pas padu karo bojone. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada yang sudah berkeluarga 50 tahun. Sampun, Pak? 50 tahun sampun berkeluarga. Berarti saat ini yuswane pengen pintong dosa langkung. Ada yang sudah berkeluarga 40 tahun, banyak ya. Ada yang baru berkeluarga 10 tahun, lebih banyak lagi. Masya Allah ya. Kita rata-rata di sini sudah lama berkeluarga. Ada yang belum berkeluarga sama sekali, gimana nih orangnya? Di belakang. Gula. Boicin, temanya gak cocok. Makanya langsung pamit. Coba bapak ibu yang sudah berkeluarga selama tahunan itu, sampai 50 tahun dan seterusnya, pernah gak merasakan bosan, Pak? Pribun, bolak-balik. Kalau ibu-ibu pernah gak merasakan jengkel? Wis ra dihitung, Mas. Saking atie. Dan itu wajar bagi manusia ya. Yang namanya orang kok bendinane mung ketemu iki tok. Mestine bosan gitu. Bosan mboten? Mboten, alhamdulillah. Demikian pula istri. Setiap hari kok bojone kaya ngene wae. Mungkin ada perasaan yang berbeda. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat dunia, Pak. Karena yang namanya dunia, sesuatu itu kalau makin lama dipakai makin rusak. Tapi kalau sifatnya akhirat di surga, semakin lama dipakai makin indah. Jadi sing lanang di akhirat itu makin lama makin ganteng, yang perempuan di akhirat makin lama makin cantik. Semuanya makin serba indah, makin ada peningkatan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu agar masing-masing bisa bersabar. Karena itulah salah satu di antara cara mengupayakan bersabar tadi adalah kita memperbarui cinta. Memperbarui cinta. Jadi saya kira rada bosan ya, nanti diperbarui lagi biar cintanya nambah. Rada bosan lagi, diperbarui lagi cintanya nambah, dan begitu seterusnya. Nah, Nabi SAW melakukan cara itu dengan beliau berusaha untuk bersikap romantis, baik romantis secara verbal, kata-kata, atau romantis dalam sikap, termasuk romantis ketika bertengkar. Ada pernyataan, al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan bahwasanya infak itu sedekah, membebaskan budak itu sedekah dan seterusnya, terus bagaimana kalau ada orang yang gak punya duit? Maka ucapkanlah yang baik kepada saudara, itu nilainya sedekah. Sebagaimana kita berbicara baik kepada orang lain bernilai sedekah, maka berbicara yang baik nyenengke ati bojone juga bernilai sedekah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk bersedekah dalam Islam itu luar biasa banyaknya. Kita akan lihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun romantisme di rumah tangga bersama istrinya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau memanggil istrinya, beliau sukanya memanggil dengan panggilan manja, Pak. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Dakhalal habasyatul masjida yal'abun." Orang-orang Habasyah mereka masuk masjid untuk bermain, yaitu bermain latihan pedang dan tombak. Faqala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, "Ya Humaira." Humaira itu artinya apa? Wahai yang merah jambu. Merah jambu itu pink ya. Wahai Mrs. Pink. Jadi dipanggil orang pink karena pink itu kan warna kesukaan wanita. Baik. Beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha tidak dengan panggilan nama aslinya, tapi dengan panggilan sayang. Ini kalau dalam bahasa kita ya boleh diterjemahkan say. Tapi pastikan kalau say itu sayang bukan setan ya. Bojone say, maksudnya apa nih? Setan apa sayang? atau yang lainnya. Jenengan Pak kalau manggil istrinya apa, Pak? Say. Oh. Enggak jadi masalah meskipun usianya sudah 60 tahun ke atas. Tapi masih manggil istrinya dengan panggilan sayang. Dipanggil Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Humaira, wahai Humaira. Atuhibbina an tanduri ilaihim? Maukah kamu melihat mereka permainan orang-orang Habsyi itu?" Faqultu na'am, kata Aisyah, "Iya ya Rasulullah." Faqama fil bab, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di dekat pintu. Lalu apa kata Aisyah? Faji'tuhu fawada'u dakhani 'ala 'atikihi. Kemudian aku datang, aku letakkan apa nih? Daguku di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngelendek. Ini kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampingnya kepala Aisyah ngelendek di pundaknya. Fa asnadtu wajhi ila khattihi. Kemudian aku tempelkan wajahku di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipraktekkan? Wah, isin. Wis tuwa kaya ngono. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah berusia di atas 50 tahun. Karena peristiwa ini terjadi ketika di Madinah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cintanya beliau kepada istrinya, bagian dari pelayanan beliau yang beliau berikan kepada keluarganya, terkadang sampai sikapnya seperti ini. Terlihat sudah tua meskipun istrinya masih sangat muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa bermesraan. Bahkan itu dilihat oleh sahabat yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada Aisyah, "Sudah ya bintah Siddiq? Sudah ya Aisyah?" "Belum ya Rasulullah." Maksudnya sudah puas melihat itu? "Belum ya Rasulullah." Kemudian ditunggu lagi. "Sudah belum?" "Belum ya Rasulullah." Ditunggu lagi. Sampai yang ketiga, "Sudah belum?" "Belum ya Rasulullah." Aisyah radhiyallahu anha ketika ditawari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah belum nontonnya, sengaja beliau itu bilang belum. Padahal sebenarnya Aisyah itu enggak suka dengan permainan seperti ini. Ini kan permainan wong lanang gitu. Kalau ada perempuan lihat kayak gitu kan enggak suka. Ngapain orang main kayak gitu, main pedang-pedangan atau tombak-tombakan. Ketika ditanya oleh Aisyah, ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kok kamu setiap kali diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sudah atau belum selalu jawabnya belum? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, karena saya ingin menampakkan kepada masyarakat kaifa manzilati indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan dan kedekatanku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang wanita itu merasa bangga kalau dia bisa dekat dengan suaminya. Minimal kan bisa membuat membuat iri istri orang lain. Bojomu ra koyo ngene to? Bojoku koyo ngene. Sehingga motivasi dia bukan untuk sebatas nonton, tapi untuk membanggakan dirinya. Seperti inilah cintanya suamiku kepadaku, sehingga saya bisa sampai bersikap seperti ini dan dilayani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bagaimana romantis verbal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggilan-panggilan sayang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan, ditawarkan dengan cara yang halus. Ini teori, Pak ya. Saya ngomong belum tentu bisa mempraktikkan. Nyuwun sewu. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga beliau orang yang terbuka. Bahkan beliau terkadang menerima masukan dari para istrinya. Kita bisa lihat bagaimana sikap Nabi SAW dengan Ummu Salamah. Itu tadi kan cerita dengan istri yang muda. Sekarang bagaimana dengan cerita istri yang tua? Ummu Salamah ini radhiyallahu anha bersama Nabi SAW usianya 60-an. Sehingga beliau itu sudah tua. Pernah ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, jadi kaum muslimin Nabi SAW dan para sahabat datang ke Mekah untuk ngapain? Melakukan haji. Kemudian sampai di Hudaibiyah mereka dihadang dan tidak boleh masuk ke Mekah. Pokoknya gak boleh haji tahun ini. Akhirnya tegang, panas. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabinya, pokoknya tahun ini haji ditunda dan semua kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih hadyu dan mencukur rambutnya. Menyembelih hewan karena dia tertunda atau karena dia terhalangi untuk bisa sampai ke Mekah dan diperintahkan untuk mencukur rambutnya. Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat, sembelih hewan kalian dan cukur rambut kalian. Orang itu gelem. Kenapa? Suasananya panas. Kok bisa ya Rasulullah? Pokoknya kudu haji. Masa dilarang kita harus ngalah? Sampai pun harus terjadi perang, kita siap mati. Salah satunya Umar bin Khattab, saya rodok ngotot gitu. Jadi beliau sampai bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau sampai terjadi perang kemudian kita mati, bukankah kita di surga? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul. Kalau mereka mati, mereka di neraka? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul. Lalu kenapa kita harus mundur, tidak maju saja? Jadi tetap berangkat haji sekalipun harus berperang. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan bahwasanya kita haji besok, bukan sekarang? Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun sahabat yang mau potong hewannya dan mau cukur rambutnya. Ada juga yang mengatakan di antara pertimbangan kenapa sahabat tidak langsung mau nurut mengikuti hal itu, karena sahabat menyangka bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu sebagai gantinya. Barangkali nanti ada wahyu yang baru yang mengganti wahyu ini yang memerintahkan agar kaum muslimin nyerang kota Mekah. Sehingga mereka tunggu. Makanya mereka tidak menyembelih hewannya dan tidak potong rambut. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dalam kondisi jengkel, masuk ke dalam kemahnya dalam kondisi jengkel. Wajahnya muruk. Iki wong dikongkon orang nurut. Diperintahkan gak ada yang mau melaksanakan perintah beliau, padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemulah Ummu Salamah. Nah, di situ posisi istri yang bisa ngeyemi hatinya suami. Dia ngasih nasihat dengan nasihat yang sangat sederhana, membuat suaminya itu kembali bangkit untuk semangat lagi berdakwah. Maka disampaikan oleh Ummu Salamah, "Ya Nabi Allah, aku hibbu dhalik." Wahai Nabiullah, apakah Anda menginginkan semua orang mengikuti perintah Anda? Kalau begitu, ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan. Keluar lagi Anda dan jangan ajak bicara seorang pun di kalangan mereka. Hatta tanhara budnaka wa tad'u halikaka fayahlikaka. Sampai Anda menyembelih sendiri hewan Anda, kemudian panggil tukang cukur, kemudian cukur rambut Anda. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan saran dari Ummu Salamah ini, beliau langsung menyembelih hewannya dan beliau mencukur rambut. Apa kata perawi? Fa kharaja falam yukallim ahadan minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian keluar dan beliau tidak bicara dengan seorang pun sampai beliau sembelih hewannya dan beliau cukur rambutnya. Kemudian falamma ra'au dzalika qamu fanaharu. Ketika para sahabat melihat ini, mereka pun langsung berlomba-lomba memotong hewannya. Wa ja'ala ba'duhum yahliku ba'dhan, kemudian saling cukur-cukuran. Satu sama lain saling gantian nyukur. Hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'dhan ghamman, sampai seolah-olah terjadi rebutan. Mau bunuh yang lain gara-gara rebutan untuk cukur-cukuran saking padatnya. Sehingga sahabat langsung mau mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Kenapa kok seperti itu? Kata para ulama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyembelih hewan dan sudah cukur rambut, berarti sudah tidak ada lagi perubahan wahyu. Berarti Allah tidak akan lagi memerintahkan untuk menyerang kota Mekah. Kalau tadi mereka beranggapan ini baru ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan menyerang kota Mekah, haji ditunda besok. Sehingga sahabat berharap nanti semoga ada wahyu baru yang turun yang memerintahkan untuk maju ke arah Mekah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyembelih hewannya, mencukur rambutnya, oh berarti sudah tidak ada lagi perubahan wahyu. Makanya mereka langsung berbondong-bondong motong hewan, cukur rambut. Jadi seperti ini hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun beliau seorang nabi, sekalipun beliau orang yang menjadi kepala negara, namun beliau terkadang masih menerima masukan dari istrinya, masukan dari keluarganya. Ah, bujuku ora sekolah, meskipun ora sekolah. Siapa kita dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummu Salamah juga enggak sekolah ya. Belum ada SD waktu itu. Belum ada SMP apalagi kuliah. Namun yang namanya pengalaman hidup orang itu berbeda-beda. Terkadang pengalaman hidup istri lebih sempurna dalam kondisi tertentu dibandingkan yang dimiliki oleh suaminya. Di saat itulah kadang masukan dari istri bisa lebih tepat dibandingkan apa yang dimiliki oleh suaminya. Kecuali kalau kemudian suami ngerti ilmunya, wah yang kayak gini gak boleh, ini ada dalilnya yang melarang. Nah silahkan dia berpegang dengan apa yang dia miliki. Ini contoh bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Kita bisa praktekkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya mau bangun rumah begitu ya, atau mau menyekolahkan anak atau apa lagi, misalnya mau bepergian dan seterusnya, terkadang perencanaan bisa kita diskusikan dengan keluarga. Ketika seorang istri dimintai pendapat atau pendapatnya kita hargai, dia akan bisa lebih berharga dan menghargai suaminya karena dia merasa apa yang dia sampaikan diterima oleh suaminya. Kemudian berikutnya hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk romantis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang mengajak ngobrol istrinya sebelum tidur atau ketika bangun tidur ketika malam waktu tahajud. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu kalau bangun malam gak tentu. Kadang tengah malam, kadang sepertiga terakhir, kadang di antara dua itu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga tahajudnya Nabi SAW itu waktunya tidak di satu waktu. Kadang tengah, kadang agak maju dikit, kadang sepertiga terakhir, dan seterusnya. Aisyah menceritakan, ketika Nabi SAW bangun tengah malam, kemudian beliau selesai sholat, faida qada sholatahu nadhar. Apabila Nabi SAW selesai sholat, maka Nabi SAW akan memperhatikan. Fa'in kuntu yaqdan tahaddatha ma'i. Jika ketika itu saya sudah bangun, maka Nabi SAW akan ngobrol dengan saya. Jadi ngajak bicara istrinya. Wa in kuntu na'imatan ittaja'a. Dan kalau saya masih tidur, Nabi SAW ikut kelekaran. Jadi pengaruh istri nular ke suaminya. Sing wedok ditangani ra gelem tangi, sing lanang melu turu. Tapi bukan berarti Nabi SAW membiarkannya. Karena kebiasaan Rasulullah SAW, beliau bangunkan istrinya di waktu sahur mendekati subuh. Beliau bangunkan Aisyah untuk melaksanakan minimal sholat witir. Ya Aish kumi fa'autiri. Wahai Aisyah, bangunlah dan lakukan sholat witir. Karena itu hadirin dimakan Allah, kita bisa perhatikan Nabi SAW kalau malam beliau tahajud itu berjamaah atau sendirian? Sendirian, kebiasaan beliau. Karena istrinya gak kuat untuk bisa tahajud bersama suaminya. Nabi SAW tahajud kadang sampai bengkak-bengkak, itu gak ngejak istrinya, beliau sendiri. Tapi beliau tidak membiarkan istrinya untuk diam saja, untuk tidur saja. Dibangunkan di akhir malam minimal untuk melaksanakan sholat witir. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Makanya kalau misalnya ada keluarga yang suaminya sholat tahajud sendirian, istrinya masih tidur, sesuai sunnah. Ngerti? Ya bukan demikian. Namun maksudnya di sini, umumnya yang namanya suami, sholat malamnya harus lebih banyak daripada istrinya. Tapi biasanya pripun, Pak? Kuali. Nah, ini keliru ya. Seharusnya yang lanang, sing lanang lebih banyak tahajudnya daripada yang perempuan. Dan seperti itu kebiasaan para sahabat. Jadi rata-rata mereka adalah orang-orang yang kuat bangun malam. Meskipun kadang para istrinya masih tidur sampai ujung malam. Baik. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan berjamaah di salat atau berjamaah ketika tahajud bersama istri, ini disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan doa rahmat. Rahimallahu rajulan qama minal lain. Semoga Allah merahmati para suami yang dia bangun malam. Fa'aiqadu ahlahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa'in abad nadukha fi wajhal ma. Kalau istrinya dibangunkan enggak mau, maka diperciki wajahnya dengan air. Tangi-tangi sambil diperciki air. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Dan semoga Allah merahmati para wanita yang bangun malam. Enggak jadi masalah kalau istrinya lebih rajin tahajud. Fa'aiqadat ahlaha, fa'aiqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa'in aba nadhat fi wajhil ma. Kalau suaminya ditangani ora gelem, disiram karo banyu sak ember. Kerjasama yang baik dalam keluarga. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau memberikan janji Allah merahmati sapa sing tangi dhisik. Allah merahmati suami yang bangun duluan kemudian membangunkan istrinya. Allah merahmati istri yang bangun duluan kemudian membangunkan suaminya. Dan yang terjadi hadirin dimakan Allah, romantisme semacam ini dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya. Jadi beliau ngobrol di malam hari, baik sebelum tidur atau setelah tidur. Contoh obrolan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur diceritakan oleh Ibnu Abbas. Bitu inda khalati Maimunah. Saya pernah bermalam menginap di rumah bibiku Maimunah, yang ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol bersama istrinya beberapa saat, setelah itu beliau baru tidur. Kadang anak-anak sudah pada tidur, kita perlu membahas masalah yang anak-anak enggak boleh tahu. Itu sebaiknya bisa dilakukan sebelum tidur. Jadi diskusi dimulai setelah anak-anak semuanya pada tidur. Hadirin dimuliakan Allah, ada sesuatu yang menarik dari hadis ini. Yang namanya as-sahar, jadi menunda tidur di malam hari, bergadang, itu dalam Islam hukumnya apa? Makruh. Dalam Islam hukumnya makruh. Illa li talabil ilmi aw li dzikrillah, kecuali as-sahar, bergadang untuk belajar agama, untuk ngaji, untuk mentelaah kitab, atau untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang menarik begini, Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab makruhnya bergadang kecuali untuk belajar ilmu agama. Tapi beliau cantumkan hadis obrolan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya. Berarti obrolan seorang suami dengan istrinya itu sama statusnya, sama nilainya dengan belajar agama. Kalau misalnya ada di antara kita, aku ingin akan sinau rakuatan. Anggere sinau, kita buka buku 5 menit terus turun. Kita bisa ganti. Baik, Anda bisa mendapatkan pahala yang semisal dengan itu. Ajak ngobrol istrinya sebelum tidur, bergadang buat nama-nama. Sampai pun larut malam, ini kata para ulama, pengecualian yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nilainya sama. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau punya kebiasaan tidur di awal waktu, terkadang tidurnya ditunda untuk bisa ngobrol dengan istrinya. Ya kecuali kalau ada pengecualian. Gimana Pak? Nek kira-kira sing lanang rada sayang banget, kesel ya aja dipaksa ngobrol nggih. Gitu. Mesakno. Atau ketika istrinya wis rada kesel, ya jangan dipaksa untuk ngobrol. Pokoknya kita harus diskusi, lunggu. Wah. Ditaleni. Ya jangan demikian, nanti malah sakit. Baik. Ini contoh bagaimana romantis verbal yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah romantis fisik, romantis dalam sikap. Kita akan lihat bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun romantisme dalam sikap. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran sebagai panduan umumnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah keluargamu dengan cara yang baik. Ini perintah Allah kepada siapa, Pak? Perintah Allah kepada siapa? Ini perintah Allah kepada para suami. Wahai para suami, ashiruhunna, pergaulilah hunna, mereka para wanita itu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Terus perintah istri kepada suami, perintah Allah kepada istri untuk suaminya apa? Dalam Islam kita diajarkan keseimbangan. Kata Al-Qurtubi ketika beliau membahas ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk tunduk dan taat kepada suaminya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasuda ila ahadin, la amartu an-nisa ayyasuda ila ba'diha." Kalau saya itu boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, saya akan suruh para istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Maka seperti itu pula bagian dari keseimbangannya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para suami untuk bersikap yang terbaik kepada istrinya. Jadi sing siji nurut, yang satu menyayangi. Kalau ini terjadi, klop dalam rumah tangga. Makanya yang suami berkewajiban untuk ngasih nafkah, untuk ngayomi keluarga, menyayangi keluarga. Sementara yang istri diperintahkan untuk tunduk dan taat kepada suaminya. Keseimbangannya, yang satu nurut, yang satu melindungi, mengayomi, menyayangi. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam sebelum orang itu menikah, mereka diperintahkan untuk mencari pasangan yang sekufu. Sekufu itu apa? Sekufu itu sepadan. Dan syarat kufu itu ada pada lelaki, tidak ada pada wanita. Maksudnya begini, kalau ada wanita yang dia nikah dengan lelaki yang tidak sekufu, dalam Islam tidak dianjurkan. Kufu itu beda-beda ya. Kesepadanan itu beda-beda. Ada yang kesepadanan paling tinggi, yaitu agama. Kemudian bawahnya lagi masalah pemahaman dalam agama. Jadi gak boleh ada orang Ahlussunnah nikah sama Ahmadiyah, itu gak boleh. Wanitanya Ahlussunnah, yang laki-laki Ahmadiyah. Atau mungkin lebih turun lagi, kesepadanan dalam masalah pemahaman agama. Wanitanya orang baik-baik, lelakinya penganut gafatar. Nah, ini gak boleh, gak jadi nanti. Karena bisa berbahaya, nanti suami bisa maksa istrinya. Ini sepadan yang perlu diperhatikan, dan ini yang wajib. Kemudian ada sepadan yang sifatnya anjuran. Misalnya sepadan dalam masalah harta, kesepadanan dalam masalah apa lagi? Dalam masalah tingkatan status sosial. Secara umum, kalau ada keluarga suaminya lebih tinggi status sosialnya daripada istri, keluarga ini lebih mudah untuk dikendalikan jadi keluarga yang baik. Tapi kalau ada keluarga istrinya status sosialnya lebih tinggi daripada suaminya, ini bisa berbahaya. Nek bojone ora gelem nurut. Sing lanang kopral, sing wedok mayor. Ini bahaya. Bodoh-bodoh di militer misalnya, bisa dibedil sing lanang. Karena itu hadirin dimakan Allah, keseimbangan yang dibangun dalam Islam. Jadi suami menyayangi, mengayomi, maka dia lebih tinggi, sementara yang wanita mentaati. Termasuk dalam masalah penghasilan nyun sewu. Kadang ada sebagian istri yang dia berpenghasilan, ternyata penghasilan istri lebih tinggi daripada suaminya. Ini secara umum bisa jadi berbahaya bagi sebuah keluarga. Bagaimana seorang wanita bisa taat dan tunduk kepada suaminya sementara dia yang nafkahi keluarganya? Makanya hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan keluarga yang ideal itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki bisa menjadi pemimpin bagi wanita disebabkan karena keutamaan yang Allah berikan kepadanya dan karena nafkah yang Allah yang diberikan oleh suami kepada para istrinya. Jadi kalau suami dia bisa nanggung semua kebutuhan istri, suami bisa memenuhi semua kebutuhan istri, maka akan lebih mudah para istri itu untuk taat kepada suami. Itu keseimbangan yang dibangun dalam Islam. Kita akan lihat bagaimana romantisme Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, suap-suapan. Tadi sarapan gak, Pak? Nyuapin istrinya? Tidak ya, malah disuapin, Pak ya. Jadi Rasulullah SAW beliau terbiasa suap-suapan dengan istri beliau. Bahkan dianjurkan ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Setiap nafkah yang kamu berikan yang itu mengharapkan wajah Allah dengan niat untuk ibadah, maka di sana ada pahalanya. Mungkin jenengan kalau ngasih duit ke istrinya dikei sewu, niatkan untuk ibadah, aku ibadah tak kasih sewu, mong sewu, insya Allah ada nilainya pahalanya kalau diniatkan untuk ibadah. Hatta mata ja'ala fi imra'atik, sampai yang kamu letakkan di mulut istrimu. Jadi dulang-dulangan itu berpahala. Suap-suapan ini termasuk kegiatan berpahala kalau dilakukan dalam rangka mewujudkan romantisme dalam keluarga. Nanti dipraktikkan Pak ya. Enggak siap kayaknya. Lanjut ya. Berikutnya, contoh yang lain, bagaimana Nabi SAW membangun romantisme dalam keluarga. Bibir merah, maksudnya apa ini Pak? Jadi kebiasaan Nabi SAW kalau beliau makan atau minum, beliau itu menggunakan bekas dari istrinya. Ajangnya bujone bareng mangan diambil, enggak pakai dicuci, langsung dipakai. Atau ketika istrinya minum, gelas bekas istrinya langsung dimakan. Ini kebiasaan Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu ashrabu ana haid, tsumma unawilu Nabi SAW." Saya pernah minum ketika sedang haid, kemudian gelas itu diambil oleh Nabi SAW. Di sini ada pernyataan ketika sedang haid. Ketika sedang haid itu maksudnya untuk menunjukkan bahasanya fisik wanita haid itu suci. Jadi Nabi SAW mencari bekas mulutnya Aisyah. Fayadawfahu ala maudhi fiyya fayashrabu. Kemudian Nabi SAW mencari bekas minum, bekas mulutku ketika minum. Fayashrabu, kemudian beliau minum di tempat bekas saya minum. Jadi kalau sekarang ada lipstick begitu, nanti ibu-ibu sebelum minum lipstikan dulu, terus dia bangi gelasnya ini bu, duduknya kalau bapaknya nyok ombe. Kalau dia bisa mempraktekan, berarti telah mengamalkan sunnah insya Allah. Hadisnya riwayat Muslim. Kemudian berikutnya tentang masalah makanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya prinsip, sing jenenge panganan mung loro, enak karo enak banget, tambah siji ora doyan. Tapi kalau nggak doyan, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak komentar. Yang dilakukan apa? Tarokau, beliau cuma nggak doyan saja, nggak selera. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ma'aban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat. Belum pernah Nabi SAW itu mencela makanan sekalipun sekali. Jadi Nabi SAW tidak pernah komentar kasinan, pengidulan, atau pahit, atau apa lagi? Pedes. Pedes masuk gak? Masuk. Panas masuk gak? Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari makanan. Kecutan atau apapun dia, dibiarkan kalau beliau enggak suka. Kata Abu Hurairah, "Ini syahau akalahu." Kalau beliau suka, beliau selera, beliau makan. "Wa illa tarakahu." Kalau beliau enggak selera, beliau tinggalkan. Ini nampaknya sederhana, tapi secara spontan, Pak. Orang itu kalau tidak terbiasa susah. Karena biasanya lisan itu kalau sudah sering terbiasa, begitu ngicipi sesendok saja langsung muni. Keleginan. Kayaknya kok gak disengaja tapi spontan. Makanya untuk bisa praktek seperti ini butuh latihan kebiasaan. Jadi apapun yang kita rasakan ketika ngicipi makanan, tahan cep. Ojo muni, nanti dulu. Ini kalau gak ditahan, biasanya langsung otomatis muni. Oke buatan. Terutama para suami, kadang ketika dihidangkan makanan dari istrinya, begitu terasa ada yang asing, langsung komentar di depannya. Ini masya Allah, bisa sangat nyelkit timbangannya dijiwit. Karena itulah Rasulullah SAW, salah satu di antara akhlak beliau yang ini sangat sulit untuk ditiru manusia. Dan ini bagian dari mujizat beliau, akhlak yang sangat indah. Rasulullah SAW itu tidak pernah mengomentari makanan. Terus beliau enggak selera. Ya, cuman beliau tinggalkan saja. Makanya istri itu juga perlu pengertian. Contoh tangga. Iki bojone dimasakno koyo ngene kok kelonge wong saiki. Wah, berarti ini kasinan. Sisuk dimasakno ngono meneh. Garame dikurangi saiki. Lho kok padha wae ora kelong. Berarti ora doyan. Nah, kalau kayak gini jangan dipaksa. Dipadakno terus masaknya. Dia masak untuk selera pribadi, bukan untuk selera suami. Ini yang repot nih, duwe bojo selerane beda banget. Siji wong lor, siji wong kidul. Ngoten, Pak. Sing siji seneng pedes, sing siji seneng legi. Ini bertentangan, yang satu asin, yang satu kecut. Terus gimana, harus dicampur dari siji ya. Jadi gabungan dua selera antara suami dan istri. Bila perlu, kalau misalnya ibu-ibu masak dua panci gak masalah. Yang satu untuk selera istri dan anak-anak yang suka dengannya, yang satu sesuai selera suami dan anak-anak yang suka dengannya. Boleh tidak? Gak jadi masalah. Yang penting pokoknya semuanya bisa makan dengan nyaman. Timbangannya boleh ini jombo. Seneng jajan apa masak? Jajan. Okay. Seneng jajan, okay. Jajan itu biasanya komentarnya lebih sedikit daripada masak. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian contoh yang lain, bagaimana romantisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para istrinya. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidur di pangkuan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di pangkuan Aisyah. Aisyah pernah menceritakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hijri ihdana wa hiya haid. Kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditaruh di pangkuan salah satu istrinya ketika istrinya ini sedang haid. Wa huwa yatlul Quran, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca Quran. Ini keutamaan yang punya hafalan Quran, Pak. Jadi nanti bisa terus mengulang hafalan Quran sambil tidur di pangkuan istrinya. Aku apalagi saya ini nggak butuh nama-nama, mau cok ina atau ina diulang-ulang. Pokoknya yang penting mengamalkan sunnah, baca Quran di pangkuan istri. Seperti yang dipraktekkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini kata Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis ini, ini dalil bahwa orang itu boleh membaca Quran fi maudhi'in najasa, di dekat tempat keluarnya najis. Ketika wanita sedang haid, dia sedang mengeluarkan darah najis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Quran di pangkuan istri beliau radhiyallahu anha. Kemudian berikutnya, di antara contoh romantis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petan. Nanti petan, Pak. Randi tumo. Ini bagian dari romantisme Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan disisiri oleh istri-istri beliau. Pernah enggak, Pak, dijungkati bojone, Pak? Nggih. Rambutnya gundul kok ya. Rana sing disurani. Ya kira-kira tiga itu mau siji napa loro kok kon golehi. Minimal bisa membangun romantisme dengan petan di rumah. Ini seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Annaha kanat turajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Aisyah radhiyallahu anha seringkali menyisiri rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika beliau sedang sakit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini ketika beliau sedang iktikaf di masjid. Loh kok bisa, berarti iktikafnya batal? Tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepala beliau sementara kakinya masih di dalam masjid. Ini gimana caranya? Karena pintu rumah Aisyah itu dempet dengan Masjid Nabawi. Karena pintunya dempet mepet, begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nginguk ke pintu itu sudah masuk ke rumahnya Aisyah. Makanya jamaah yang dimakan Allah, andai pun Masjid Nabawi itu tidak mengalami pelebaran ke arah rumah Aisyah, kalau dibiarkan saja, rumah Aisyah itu mepet persis dengan tembok Masjid Nabawi. Jadi tembok satu untuk dua bangunan, yang satu rumah Aisyah, yang satu Masjid Nabawi. Nabi SAW pernah i'tikaf, beliau kemudian rebahan, ya, kakinya berada di masjid, sementara kepalanya berada di pangkuan istrinya di luar masjid, di dalam rumahnya, disisiri oleh Nabi SAW. Wa Rasulullah SAW hina idzin mujawirun fil masjid. Nabi SAW ketika itu sedang i'tikaf di masjid. Yudni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha faturajjiluhu wa hiya ha'id. Beliau mendekatkan kepalanya di pangkuan istrinya, kemudian di sisi. Ini kira-kira rambutnya saya edit terus pripun, ya dipetani ya rambutnya. Makanya ini dampak baik dari punya tumor. Biar bisa membangun romantisme dalam keluarga, mengikuti sunnah dengan cara petang. Selanjutnya, hadirin yang dimakan Allah, di antara romantisme Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jangan dipahami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duit tunggu, Pak, ini cuma disisiri. Kalau kita kan rambutnya pendek-pendek, jadi mau disisiri gitu, cuma sebentar saja. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya panjang dan lebat, sehingga kalau mau menyisiri butuh waktu yang banyak. Kemudian berikutnya, Rasulullah SAW sekalipun istrinya banyak, kabeh kopen. Tidak seperti kita, Pak, ya, di bojo siji ra kopen. Kalau Nabi SAW istrinya 9, semuanya terurus. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala yaumun illa kana Rasulullah SAW yadkhulu ala nisa'ihi fayadnu min kulli imra'atin minhunna fi majlisihi. Jarang sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan rutinitas menemui istri-istrinya. Fayadnu fi majlisihi, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekat ke mereka. Fayuqabbilu wa yamassu min ghairi masisin wala mubasyara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya, kadang membelai-belai istrinya, nyayang istrinya, namun tidak sampai terjadi hubungan badan atau percumbuan. Qalat, kata Aisyah, thumma yabitu 'inda allati huwa yawmuha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah istri terakhir yang dikunjungi, yang menjadi gilirannya. Jadi duwe bojo songo, begitu rampung salat asar, mampir satu-satu. Mampir sing nomor 1, nomor 2, nomor 3, gantian seterusnya sampai nanti yang nomor 9 adalah istri yang dapat jatah gilir di malam itu. Makanya nek duwe sama, nek duwe sama ya oke. Nek duwe lebih dari satu, cara seperti ini yang diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giliran dikunjungi setelah salat asar. Sampai akhirnya kemudian yang terakhir beliau singgah di rumah istri yang mendapatkan jatah gilir di malam itu. Hanya teori, Pak, ya, tidak bisa kita praktekkan. Mau dipraktekkan? Bisa berbahaya. Kemudian berikutnya, di antara contoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kemesraan dalam rumah tangga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai tidur satu selimut dengan istrinya. Meskipun beliau sudah di usia 60 tahun ke atas. Ini ceritanya beliau bersama Ummu Salamah, Pak, bukan bersama istri mudanya. Ummu Salamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 60-an tahun. Kata Ummu Salamah, "Baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atan fi khamilatin khittu." Ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu selimut, tiba-tiba saya mengalami haid. Wah, ini kok wanita sampai usia 60 masih haid. Ini kehebatan wanita Arab yang tidak dimiliki oleh wanita yang lain. Jadi menopausnya itu sampai 60-an ke atas. Makanya kenapa Khadijah di usia 40 tahun masih bisa melahirkan anak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anaknya Khadijah berapa, Pak? bersama Nabi SAW berapa anaknya? 6. Ada 6 putra Nabi SAW yang dilahirkan dari Khadijah. Padahal Khadijah dinikahi Rasulullah SAW di usia 40. Jadi 6 ini kira-kira 10 tahun biasanya ya rada kurang gitu. Bisa sampai 12 tahun atau lebih dari itu. Kemudian fansalaltu fa akhadtu thiyaba haidati. Lalu aku pun diam-diam pergi kemudian mengganti pakaian khusus haid. Ya, kalau zaman sekarang ya pakai pembalut. Kalau wanita di masa silam ada pakaian khusus haid, ada pakaian untuk ibadah biar nanti tidak mengotori pakaian yang dipakai untuk ibadah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ana istri, kamu haid?" Faqultu na'am, betul ya Rasulullah. Fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamila. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku dan beliau tetap mengajak aku untuk tidur satu selimut. Jadi suami yang baik ketika istrinya haid tidak marah. Ngomong gue haid. Atau yang kedua, ketika istrinya belum suci dari haid, kapan mari ini orang mari-mari. Namun Nabi SAW tetap bisa bersama bermesraan sekalipun istrinya dalam kondisi datang bulan. Dan Rasulullah SAW juga tidak kemudian jijik dengan istrinya yang sedang haid. Beliau mengajak tidur bersama istrinya yang sedang haid. Jane karepe ya pengen kayak gini tapi nek diganggu anake njut pripun. Bagian dari ajaran dalam Islam, anak itu kalau sudah berusia 10 tahun ke atas tidurnya dipisahkan lelaki dan perempuan. Kalau dia sudah berusia 7 tahun ke atas, dia disuruh tidur sendiri. Dipisahkan dengan orang tuanya. Ini kalau bisa. Tapi biasanya kan banyak anak yang gandol mbok ne ya. Njaluk turu bareng mbok. Kemudian setelah dari kamar berarti ke kamar mandi. Ini cerita masih dari Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bareng. Pun pinten taun mboten nadus bareng, Mbak. Di sini yang usianya nikah sudah 50 tahun masih mandi bareng ada? Jamaahnya kurang kata, izin Pak, gak usah disebut dong. Ya. Yeah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para istrinya untuk jadi pelajaran bagi para umatnya. Dikisahkan oleh Ummu Salamah, wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani fil ina'il wahid minal janabah. Ummu Salamah pernah mandi bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ina'il wahid dengan wadah yang sama. Jadi sing nyiduk yang dipakai untuk nyiduk itu wadahnya sama. Minal janabah karena junub. Ini pun sepuh loh, Pak. Bukan pengantin baru. Tapi sudah tua. Makanya tidak jadi soal ketika orang sudah berusia lanjut tapi masih bisa membangun kemesraan dengan seperti ini. Kadang biasanya sing isin dijak niku sinten, Pak? Sing lanang apa sing wedok? Sing wedok, bapak wis tua ora pengertian. Justru ini pengertian. Timbangannya golek liyane nggih, Pak. Ini praktek yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun beliau sudah di usia tua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan seperti ini. Kemudian berikutnya tentang masalah pamitan. Kalau mau keluar rumah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Annan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddha." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya ketika mau ke masjid. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke masjid dan tidak berwudu. Berarti enggak batal, Pak? Betul enggak batal? Jadi Rasulullah SAW mencium istri dan itu tidak batal. Hadis riwayat Abu Dawud. Terus bagaimana ini? Jadi inilah contoh praktek kasih sayang Nabi SAW kepada istrinya. Nabi SAW terbiasa mencium istrinya sebelum berangkat. Kalau jenengan pamitan mau keluar mencium istri atau tidak? Nggih. Malah bojoku saya takon nampung, Pak. Nggih, sun salaman. Jadi sing diambung sing lanang dudu sing wedok. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicium yang perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nyuruh istrinya mencium tangannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya. Kebalik, ya. Kalau dua-duanya diperhatikan boleh enggak? Boleh. Jadi yang laki-laki menyayang, yang perempuan menghormat. Cium tangan itu penghormatan kalau di tempat kita. Dan cium kening itu kasih sayang di tempat kita. Yang terakhir, romantisme ketika padu. Tidak ada satupun rumah tangga di alam ini yang tidak pernah punya masalah, sampai pun keluarga seorang manusia yang paling mulia. Dan termasuk pendahulunya adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi dulu Ibrahim alaihissalam juga pernah nggak akur dengan Sarah, Pak. Sampai beliau jengkel dengan Ibrahim, Sarah memerintahkan Hajar harus dijauhkan dari tempat ini. Kemudian Allah perintahkan Hajar diusikan ke mana? Ke Mekah. Sementara Sarah berada di mana? Ke Syam. Sarah berada di Syam. Wah, berarti dua istri berjauhan. Nah, dalam sebuah riwayat Ibrahim AS kalau mau kunjung antara Syam dan Mekah itu pakai buruk. Jadi buruk yang dipakai Nabi SAW ketika Isra Mi'raj itu pernah dipakai oleh Nabi SAW untuk mengunjungi dua istrinya antara Mekah dan Syam. Ini dalam sebagian riwayat. Makanya Ibrahim bisa beberapa kali datang ke Mekah itu menggunakan kendaraan tadi, fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi. Ketika terjadi musibah pertengkaran dalam rumah tangga, kunci suksesnya cuma satu. Sing waras ngalah. Pokoknya anggere salah siji iso ngalah, insya Allah keluarga ini akan bisa tetap nyaman. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, di antara karakter orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Mereka orang yang bisa menahan amarah dan mudah memaafkan orang lain ketika salah. Oke. Coba kita lihat Bapak Ibu, bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika padu dengan istrinya. Diceritakan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala ista'dana Abu Bakr rahmatullahi alaihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam rumahnya. Fasami'a sawta 'Aisyah ta'aliyan. Tiba-tiba begitu mau masuk rumah, Abu Bakar mendengar Aisyah itu bengok. Mendengar suara Aisyah yang keras. Wah, ini pasti ada masalah. Padahal Aisyah ini amannya Abu Bakar, putrinya. Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau njenengan punya putri nikah kemudian wis omah sendiri, begitu mau datang anake padu karo mantune, sakit hati enggak? Sakit hati. Apalagi kalau mantune iki mantu sing paling disenengi, mesti khawatir. Wah, iki anakku kok wani karo mantuku. Bahkan kadang ada orang yang mantune lebih disenengi timbangane anake. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah. Maka begitu beliau mendengar kok ini Aisyah lancang kepada suaminya, Abu Bakar sedih. Abu Bakar saking sedihnya sampai beliau marah kepada Aisyah. Falamma dakhala tanawalaha liyatama. Ketika Abu Bakar sudah masuk rumah, beliau langsung mau ngambil Aisyah, mau narik Aisyah liyatama untuk ditempelkan itu Aisyah. Berani-beraninya kamu sama suamimu yang suaminya adalah seorang nabi yang sangat dimuliakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa qala lahu Abu Bakar mengatakan, "La araki tarfa'ina sautaki 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Lancang kamu sampai berani mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mau ditempelkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Coba Bapak Ibu perhatikan, apa kira-kira yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mungkin kita yang jadi suami, dlonge anakmu bendinane koyo ngono. Mumpung bapakne teko. Wes kono. Dipereskno dhewe anake. Go mulek. Mungkin kayak gitu gitu. Jadi malah ditantang itu mertuanya. Kandani anake. Ini tidak. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru membela Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ayahnya mau menempelkan Aisyah dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di sini faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahjuzu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung menahan Abu Bakar As-Siddiq. Enggak boleh. Wa kharaja Abu Bakrin mughdiban. Akhirnya Abu Bakar keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi marah. Ya mestinya beliau jengkel. Ini kok putrinya sampai bersikap demikian. Kalau itu orang lain, mungkin Abu Bakar tidak semarah ini. Ini putrinya sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaja Abu Bakrin, "Kaifa ra'aitini anqadtuki min ar-rajul?" Coba kasih penilaian kepada saya. Anda kasih penilaian ke saya. Saya telah menyelamatkan kamu dari orang tuamu, dari bapakmu. Ini cerita bagaimana Rasulullah SAW sangat bersabar ketika istrinya marah kepadanya. Qala fa makatha Abu Bakrin ayyaman thumma sta'dana 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selang beberapa hari, Abu Bakar minta izin lagi untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wajadahuma qad istalaha. Qad istalaha. Kemudian Abu Bakar menjumpai, ternyata mereka sudah tertawa bersama. Nah, berarti ini sudah berdamai, sudah ceria bersama. Faqala lahuma, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltukuma kama adkhaltumani fi harbikuma." Ya Rasulullah, libatkan aku dalam keceriaan kalian berdua sebagaimana kalian libatkan aku ketika kalian sedang perang berdua. Apa jawab Nabi SAW? Qad fa'alna, qad fa'alna. Saya izinkan, saya izinkan. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Baik. Hadis yang dibawakan Allah Subhanahu wa taala seperti ini, bagaimana gambaran romantisme keluarga Rasulullah SAW yang masya Allah hampir jarang kita jumpai dalam keluarga-keluarga di sekitar kita. Karena seperti yang kemarin kita sampaikan dalam grup, bahwa bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah keindahan akhlak beliau. Yang saking tingginya akhlak itu, hampir tidak kita jumpai ada manusia yang bisa melakukannya dan bisa menirunya 100%. Kecuali oleh seorang nabi yang dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan sunnah beliau dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh ketenangan, yang dilingkupi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu sekitar 10 menit menuju jam 11. Ada pertanyaan Ustaz dari ibu-ibu. Ya Ustaz, bagaimana seorang istri menyikapi sikap suami yang suka main gadget, yang kedanan HP? Ini keras ini langsung nanti saya musnahkan. Tidak kotoran menyampaikan istrinya. Langsung disobek kertasnya. Ini bahaya HP ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi sing ning omah malah ra kopen isane mong seneng nyawang HP timbangane nyawang bojone. Nek nyawang bojone ra iso ngguyu. Tapi nek nyawang HP iso ngguyu dhewean. Ternyata HP lebih menyenangkan daripada istri. Jadi rapi karo HP mono. Seperti itu pula kadang istri. Ada banyak wanita yang lebih suka dengan HP daripada suaminya. Nek nyang bojone kok nesu terus, tapi nek nyang HP iso mbuyang. Baik, makanya salah satu di antara aturan dalam grup kita, Pak. Jadi kita dalam grup ini lebih menekankan dibuat sepi saja. Kira-kira nek informasi itu ora penting ora usah diposting. Biar tidak menyibukkan keseharian kegiatan mereka, apalagi sampai ada keluhan tadi ya. Semoga ini bukan karena membaca grup ngaji bareng. Terus bagaimana menyikapi suami seperti ini? Ini yang repot, Pak. Masalah sikap itu kan bukan wilayah ijtihad para ulama dan bukan wilayah fatwanya ustaz. Karena ini kembali kepada kesadaran pribadi. Nah, kira-kira ya cara yang paling gampang, bojone dijak ngaji, nanti sampaikan surat pertanyaan ke ustaznya, tolong Pak Ustaz, suami saya dinasehati. Tentu keneh nih kayak ngono, nggih. Tapi kalau kemudian bagaimana sikap istri, bisa dicarikan tulisan yang berkaitan dengan itu. Istri nanti atau suaminya dikasih tulisan, ini tolong dibaca tulisan yang isinya apa, memberikan nasihat bagaimana cara bersikap yang baik membagi waktu antara HP dengan keluarga. Kecuali ini kelebihan gue nyambut gawe, ini lain lagi ya. Nah, gue kerja ya, ini melayani konsumen. Kalau kayak gitu lain lagi. Wallahualam. Ini dari bapak-bapak ada yang mau bertanya, silakan. Pun cekap ya? Ya kalau menantu memang itu apa masalah keluarga tadi jadi sudah selesai. Isin lah. Bagaimana itu? Jangan dipancing. Cukup ji? Insya Allah pun cekap. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Selamat malam.